Kita masih membaca di mukadimah yang disyarah. Syarah mukadimah oleh beliau Khalilullah. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz Fauzani hafizahullah ta'ala. Wa qawluhu wa akhrajna min khairi ummatin fi khairi ummatin. Dan dialah Allah yang mengeluarkan kita di dalam sebaik-baik umat. Masih pada rangkaian pujian kepada Allah. Di antara rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yakni tatkala Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kita, memunculkan kita berada di dalam sebaik-baik umat Islam yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ummat wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummat wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian semua wahai kaum muslimin sebagai umat tawasata, umat yang terbaik, umat yang paling bagus di antara umat-umat terdahulu. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia bahwasanya setiap para nabi, setiap para rasul itu sudah menyampaikan risalah tauhid. Umatnya atau saksinya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut umat Islam sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Iya. Akhdan min qawlihi ta'ala, hal ini diambil dari firman Allah Ta'ala surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Faqauluhu kuntum hadza khitabun lil muslimin. Yang dimaksud firman Allah di sini kalian, yang ditujukan di sini adalah kaum muslimin. Iya. Sebagai khairu ummatin ay khairul umami. Sebaik-baik umat daripada umat-umat yang terdahulu. Wal ummat wal muradu biha al jamaah, dan umat di sini yang dimaksud adalah al jamaah. Kalian adalah jamaah yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Ya, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik jamaah yang Allah keluarkan atau yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'amal qawlahu linnas, perhatikan firman Allah di sini, Allah katakan ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Bukan untuk diri sendiri saja. Salafiyin, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Para orang-orang yang komitmen dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam dunia ini untuk menebarkan kebaikan di tengah manusia. Ya. Fa khairul hadhihi ummati la yaqtasir 'alaiha. Sebaik-baik umat Islam itu tidak mencukupkan kebaikannya untuk diri sendiri saja. Ya. Kebaikannya tidak untuk diri sendiri saja. Wa innama yata'adda lin-nasi fi da'wah wal jihad wa ta'lim wal irsyad. Kata beliau, akan tetapi kebaikannya ini ingin ditularkan kepada manusia. Ya. Ketika kita yakin jalannya sunnah Rasul adalah jalan satu-satunya yang bisa mengantarkan ke surga, maka kita ingin yang masuk surga itu bukan cuma kita saja, tapi kita ingin berbagi kemanfaatan ini, kebaikan ini, kita ingin tularkan kepada manusia, kepada siapa saja yang kita mampu untuk menyebarkan kebaikan ini untuk manusia. Ya, bid'ah wal jihad, apakah dalam bentuk dakwah, apakah dalam bentuk jihad, apakah dalam bentuk ta'lim wal irsyad, ya, bimbingan. Jadi ini ciri khas orang yang terbaik, hadirin, yaitu orang yang ingin membagi atau berbagi kebaikan daripada dakwah yang penuh berkah ini kepada manusia. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai, manusia yang paling Allah cintai adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia. Paling bermanfaat untuk manusia. Ya. Dan perkara yang paling bermanfaat bagi manusia itu adalah apa? Ilmu agama. Dakwah kepada kebaikan. Perkara yang paling bermanfaat buat manusia itu adalah apa? Dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah. Dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah. Dan manusia sekarang itu sangat-sangat membutuhkan. Ya. Sangat-sangat membutuhkan daripada dakwah ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena hajatnya manusia terhadap ilmu agama ini itu lebih daripada hajat mereka terhadap makan dan minum. Ya, hajat mereka terhadap ilmu agama itu lebih daripada hajat mereka terhadap makan dan minum. Mereka lebih butuh kepada ilmu. Ya, kalau kita memberikan bantuan kepada manusia berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian dan seterusnya, tidak lama akan habis, tidak lama akan selesai. Ya. Akan tetapi ketika yang kita berikan adalah berupa nasihat, bimbingan, ya, agar mereka terbimbing di atas ilmu agama, sehingga mereka menjadi seorang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, maka itu jauh lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Ya, jauh lebih bernilai, jauh lebih bermanfaat di sisi Allah. Ketika seorang insan dinasehati, yang hampir-hampir ketika dia belum dinasehati, hampir-hampir dia terjatuh ke dalam jurang jahannam. Kenapa? Dia masih melakukan kesyirikan, dia masih melakukan ya perbuatan kufur dan seterusnya. Setelah itu dinasehati, dibimbing, diarahkan. Ini jalannya Rasulullah SAW. Apa yang antum lakukan itu kesyirikan, apa yang antum lakukan adalah kekufuran. Tinggalkan. Ikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu dia diselamatkan. Yang kayak gini itu jauh lebih berharga daripada ketika dia diberikan harta kekayaan berlimpah tapi ternyata ujung-ujungnya hancur imannya, hancur agamanya, setelah itu dia masuk ke dalam api neraka. tiada bernilai harta dan kekayaan yang sudah dia miliki. Kalau seandainya dia adalah orang yang rusak agamanya, masuk neraka. Ya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya dan apa yang dia amalkan. Kenapa akidahnya rusak? Kayak Abu Lahab. Ya, gak lagi bermanfaat. Hartanya banyak seperti apa, gak akan bermanfaat. Nah, sehingga walaupun mungkin kita tidak bisa memberikan harta atau kekayaan atau apa, tapi kalau seandainya kita ya dalam keadaan bisa memberikan nasihat, bimbingan, ilmu agama, maka itu jauh lebih berharga. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini diantara ciri khas daripada umat yang terbaik adalah mereka senantiasa berbagi. Ya, berbagi dalam kebaikan agama ini. Ya, la yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'mal fi nafsihi. Kata beliau, tidak cukup seorang insan itu belajar untuk diri sendiri, beramal untuk diri sendiri saja, sementara dia biarkan manusia orang lain itu dalam kesesatan penyimpangan. Enggak cukup. Ya. Yang seperti itu adalah apa? Masih belum dikatakan orang yang terbaik. Ya, sehingga dalam kelanjutan ayat tadi apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang mungkar. Ya, itu ciri khas daripada umat yang terbaik. Bukan cuma yang penting saya selamat sudah. Dia enggak peduli manusia, enggak dia apa? Dia tidak peduli orang lain. Dalam keadaan dia lebih mementingkan diri sendiri, yang penting dirinya selamat. Terserah orang lain mau ikut atau terserah orang lain mau ya mendapatkan kebaikan ini atau tidak. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang terbaik bukan seperti itu. Tapi Allah Azza wa Jalla sifatkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sehingga walaupun cuma sekedar kita mengirimkan satu faedah ya, atau kita memberikan satu nasihat melalui SMS atau melalui artikel di WA dan seterusnya, maka itu adalah satu kebaikan. Kalau seandainya dia terima, maka itu sungguh ya merupakan kebaikan yang tiada taranya. Barakallahu fikum, kata beliau ya, tidak cukup untuk diri sendiri saja. La budda an yansyura dakwah, harus seorang itu berbagi dakwah. Wa yansyurul ilma, menyebarkan ilmu. Wa yansyurul khairah, menyebarkan kebaikan. Ya, kalau ingin jadi orang terbaik, hendaknya berbagi. Ada kemungkaran, nasihat. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Engkau perintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau mencegah dari yang munkar. Ya. Yad'u ila Allah, engkau berdakwah ke jalan Allah. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Tayy fayakuna 'adwan 'amilan, maka ya dia menjadi satu anggota ya yang dia bekerja di seluruh masyarakatnya. Ya, kalau memang dia bisa mengajak semua umat manusia untuk mendapatkan kebaikan yang mulia ini, maka itu merupakan perkara yang sangat-sangat ya bagus yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dinilai adalah juhud kita. Ya. Seberapa jauh kita dalam keadaan berbagi kebaikan? Seberapa jauh kita bersungguh-sungguh untuk membagikan kebaikan ini? Ya, adapun hasilnya Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Ya, ada orang yang sudah ingin berbagi. Masya Allah, ternyata enggak ada yang mau menerima kebaikan yang dia dakwahkan. Ya sudah. Ya, hendaknya dia bersabar. Baik, tapi itu menjadi tanda bahwasanya orang tersebut adalah orang yang terbaik insyaallah. Kenapa? Karena dia senantiasa berbagi dari kebaikan ini. Ya. Faqaluhu ukhrijat linnas. Ya. ucapan Allah Azza wa Jalla yang dikeluarkan kepada manusia maknahu ma ukhriju li anfusihim faqat wa inna ma akhrajahumullahu linnas. Orang yang terbaik tadi hadirin itu tidaklah ya Allah keluarkan ke dalam dunia ini untuk diri mereka saja, tapi untuk manusia secara umum. Ya, sehingga Ahlus Sunnah hadirin menginginkan kebaikan buat semua manusia. Sifat daripada Ahlus Sunnah memiliki sifat tulus. Seorang muslim harus memiliki sifat tulus. Ya, apa yang ingin atau apa yang bisa menjadikan manusia menjadi baik, dia berusaha mengupayakan. Ya, salah satunya misalkan yang Rasulullah SAW sebutkan, ya, kita atau yang para ulama sebutkan seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, itu beliau mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ya, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Lau kanat li da'watun mustajabatun la da'aw ma da'awtu illa li sultan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang jelas dikabulkan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang jelas dikabulkan. Karena yang namanya doa, kita enggak tahu. Ya, kita mana yang dikabulkan, mana yang enggak dikabulkan. Kita enggak tahu. Kalau seandainya tahu, kata Imam Ahmad rahimahullah, la da'al ma da'altuha illa lisultan. Niscaya aku tidak mendoakan. Ya, tidak aku manfaatkan doa tersebut kecuali untuk kebaikan penguasa. Ya, kecuali untuk kebaikan penguasa. Ketika ditanya, ya, asar ini juga datang dari Abu Adi Hudal bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ketika ditanya, kenapa? Ya, Anda mendoakan kebaikan untuk penguasa. Beliau menjawab, karena kalau penguasanya baik, rakyatnya akan baik. Penguasanya bagus, rakyatnya akan ikut bagus. Ya, sehingga saya ingin agar penguasanya ini baik, sehingga rakyatnya semuanya ikut mendapatkan kebaikannya. Ya, kalau seandainya rakyatnya semuanya baik, saya senang. Rakyatnya itu banyak yang masuk surga. Ya, ini tanda sifat tulus, sifat ketulusan yang ada pada diri seorang muslim. Dan ini yang diinginkan hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya setiap muslim ya hendaknya menginginkan kebaikan untuk manusia. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Ya, Masya Allah. Sehingga kalau seandainya semua manusia ini bisa masuk surga, ya, kita sangat senang. Ya, sisi lain kita sedih ketika banyak saudara kita kaum muslimin yang masih terjatuh dalam kesyirikan, masih terjatuh ke dalam kebid'ahan, masih terjatuh ke dalam perkara-perkara munkar yang mana mereka bisa terancam untuk masuk ke dalam neraka. Kita sedih. Ya, sehingga kita berusaha untuk berlaku tulus mendakwai mereka dengan ya ketulusan dan juga mendoakan mereka. Ya, lebih daripada itu mendoakan penguasanya. Kalau penguasanya baik, Pak, insyaallah rakyat menjadi ikut baik. Ya, ini ciri daripada khairu ummah. Ya, sebaik-baik umat. Bukan sebaliknya. Ya, enggak ada upaya untuk mendakwahi, enggak ada upaya untuk ya menyampaikan kepada mereka dakwah yang mulia ini, mengajak dengan penuh kelembutan kepada mereka, tapi yang ada cuma mencaci maki kaum muslimin. Ya, bahkan mengkafir-kafirkan mereka. Maka ini enggak ada sifat tulus. Ya, menebar teror kepada mereka. Maka ini bukan sifat tulus kepada mereka. Ya, bukan demikian bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tapi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menebar kasih sayang rahmat di tengah-tengah ya kaum muslimin ya atau di tengah-tengah umat manusia dengan menyebarkan ilmu agama. Tapi kemudian beliau melanjutkan wa qawlu dan ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah fa nas'aluhu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda. Maka kemudian kita memohon kepada Allah memohon taufik lima yuhibbu wa yarda untuk perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, Kata beliau, al-insan yas'alullah sabar. Maka seorang insan hendaknya dia berdoa memohon kepada Allah keteguhan hati. Taufik hadir. Ya, agar bisa mencocoki al-haq sampai mati. Ya. Jangan mencocoki al-haqnya cuma di masa-masa mudanya saja. Ketika sudah tua, masya Allah, sudah tidak mencocoki al-haq. Ya. Berarti dia enggak mendapatkan taufik. Apa artinya taufik? Taufik adalah mencocoki al-haq. Seorang betul-betul kokoh di atas kebenaran sampai dia meninggal. Sehingga kata Syekh Hafidzullah, ya, al-insan yas'alullah sabar. Seorang insan harus senantiasa minta kepada Allah keteguhannya. Ya. Walau kana ya'riful haqq, walaupun dia sudah mengenal kebaik atau kebenaran. Walaupun dia sudah berpegang dengan kebenaran, wa ya'malu bih. Walaupun dia sudah mengamalkan kebenaran. Ya, wa ya'taqidu, walaupun dia sudah meyakini kebenaran. Ya, dia sudah berada di atas dakwah sunnah. Dia sudah berada di atas dakwah tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengamalkannya. Ya, masya Allah, disiplin, ya, berbagai disiplin ilmu dia sudah pelajari dan dia sudah amalkan. Ya. Tata cara sholatnya sudah seperti sholatnya Rasulullah, tata cara ibadahnya, tata cara puasanya, tata cara berdagangnya, tata cara bermuamalah, tata cara berumah tangga, semuanya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah. Walaupun demikian, kata Syekh, fala ya'man an yaziqa. Dia tidak boleh merasa aman kalau dirinya akan tersesat. Wa an yuftan. Tidak boleh merasa aman kalau dirinya akan terfitnah. Ya. Masya Allah. Orang kalau sudah merasa aman, merasa yakin, ya, bahwasanya dirinya ini tidak akan tersesat. Merasa yakin bahwasanya dirinya tidak akan terkena fitnah. Ya. Atau merasa yakin bahwasanya dirinya pasti masuk surga. Maka itu sudah tanda dirinya ini tertipu dengan dirinya. Tertipu dengan amalnya. Seorang mukmin dia tidak pernah merasa aman dari yang namanya apa? Fitnah atau tidak boleh merasa aman dari yang namanya penyimpangan. Harus takut. Ya, dia merasa kalau dirinya enggak akan menyimpang. Sehingga dia begitu yakin kalau dirinya pasti masuk surga atau dirinya akan selamat dari neraka. Masya Allah, ini bahaya keyakinan begini dalam hati anda. Ya, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sangat berbahaya. Ya, kata lima nabi Allah, kullu man lam yakhsha an yakuna fihi fa huwa maghrur. Maka setiap orang yang dia tidak takut kalau dirinya akan masuk neraka, maka dia adalah orang tertipu. Ya. Dia orang tertipu. Kenapa? Karena dia tidak takut kalau dirinya akan masuk neraka. Qad amina makrullah bih. Dia merasa aman dari makar Allah kepada dirinya. Subhanallah. Seorang mukmin itu di dalam hatinya hendaknya senantiasa memiliki rasa takut, ya, kalau dirinya ini akan masuk neraka. Ya. Seorang mukmin itu senantiasa menanamkan dirinya rasa takut untuk apa? Dirinya akan masuk neraka dan tidak boleh merasa aman dari yang namanya, ya, fitnah dan penyimpangan. Seolah-olah dia sudah aman, tidak akan masuk neraka atau tidak akan tertimpa fitnah. Ya, ini sifat-sifat orang yang tertipu, na'udzubillah. Tayyib. Sehingga kata beliau, fala ya'man an yuzi. Jangan dia merasa aman kalau dirinya akan menyimpang atau an yuftan, akan terkena fitnah. Bi anda dia fitanun wa tahtaj atau wa tajtaha. Ya, ini tatkala datang fitnah kadang dia tersambat. Wa yadilla an sabilillah, sehingga dia tersesat dari jalan Allah. Ya, hadirin, jangankan kita, ya, sebagai bentuk pelajaran, orang-orang yang di atas kita dari kalangan para ulama dulunya diulamakan, itu banyak yang menyimpang. Orang-orang yang di atas kita yang dulunya masya Allah seperti Abdurrahman bin Muljim misalkan. Ya, Abdurrahman bin Muljim itu ahli Al-Quran di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai dia itu disuruh bangun rumah dekat masjid, tujuannya untuk mengajarkan manusia di masjid untuk mengajari Al-Quran. Siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya, dia itu ahli baca Al-Quran, ahli Al-Quranul Karim. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dia termasuk orang yang terbaik sebenarnya, Abdurrahman bin Muljim. Akan tetapi tatkala dia menikah dengan seorang wanita Khawarij, ya, dia kemudian apa? Terfitnah. Datanglah fitnah ketika itu, mulai dia teracuni pemikiran Khawarij sampai akhirnya dia berani membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya. Awalnya seorang yang baik. Tapi seorang enggak boleh merasa aman dari fitnah. Ya. Akhirnya dia menyimpang dan dia menjadi seorang Khawarij yang sampai membunuh khalifah Rasulullah alaihi salatu wasallam ar-Rasyidin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Awalnya karena dia ya menyukai seorang wanita Khawarij. Fitnah ya senantiasa mengancam seorang insan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga orang-orang yang belum lama ini. Ya, siapa enggak kenal dengan para ulama? Ya, atau ya orang-orang yang dulu diulamakan. Ya, orang-orang yang dulunya Masya Allah ya, seperti Ali Hasan Al-Halabi. Ya, yang belum lama meninggal kena COVID-19. Dia dulu orang yang kita ulamakan. Ya. Sekitar 20-30 tahun yang 30 atau kurang lebih 30 tahun yang lalu. Ya. Karya-karyanya dia itu begitu dinanti-nanti oleh para penuntut ilmu. Ya. Dalam keadaan apa? Dia memiliki tulisan-tulisan yang sangat bagus untuk dipelajari dan didakwahkan. Akan tapi sekali lagi hidayah di tangan Allah. Ya, ternyata kemudian dia sampai pada tahapan ya menyimpang sedikit demi sedikit ya sampai kemudian para ulama mentahlirnya. Kenapa? Salah satunya dia ikut ya salah satu daripada pertemuan ya apa namanya di Yordan ya salah satu pertemuan lintas agama di Yordan. Ya. Sehingga para ulama mentahlirnya sampai lazim jadi mengeluarkan peringatan kepada orang ini. Ya, dia juga memuji-muji Usama bin Laden. Ya. Dan yang lain sebagainya dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang ini. Ya, kembali ke sini masyaallah, tidak boleh merasa aman dari yang namanya fitnah. Ya. Qala wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi mengajari kita ya, untuk berdoa. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dalam riwayat yang lainnya beliau istri Nabi SAW itu ditanya, "Ma aktsaru ma yaqul Nabi SAW idza kana 'indaki?" Apa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW kalau beliau berada di rumahmu? Beliau mengatakan, istri Nabi SAW tersebut mengatakan, "Kana aktsaru ma yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik." Adalah yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada di rumahku, yang paling sering dibaca doa ini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sudah dijamin surga. Tapi ternyata beliau sering baca doa yang satu ini. Ya, sebagai bentuk ya peneladanan buat kita semuanya agar kita juga sering membaca doa ini. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak merasa aman, tidak boleh merasa aman dari fitnah. Ya, demikian juga kata beliau, wa qala al khalil alaihi salatu wasallam. Demikian juga Nabi Ibrahim al khalil alaihi salatu wasallam beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala tersebut sudah banyak menyesatkan banyak manusia. Ya, surat Ibrahim ayat 35-36. Sampai ya para ulama menyebutkan wa man ya'man aibana ba'da Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saja sudah berdoa begitu. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah aku. Ya. Wajuruni di sini hadirin, jadikan aku di sisi utara misalkan. Ya, menyembah patung di sisi selatan. Ya. Atau sejarah antara utara dan selatan atau antara timur dan barat, sejauh-jauhnya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari kesyirikan sebagaimana dijauhkan timur dan barat. Ya. Kenapa? Karena sudah banyak memakan korban. Sudah banyak ya menjadikan berhala-berhala tersebut ya menjadi sebab kesesatan manusia. Kalau Nabi Ibrahim saja begitu takut, terus bagaimana dengan kita? Khafa 'ala nafsihi. Beliau mengkhawatirkan diri sendiri. Ini sifat seorang yang beriman, hadirin. Merasa dirinya khawatir, cemas, takut tertimpa fitnah, tertimpa kesesatan menjadi menyimpang. Ya, tapi ciri khas orang-orang ya yang berpenyakit dalam hatinya, dia merasa aman dari penyimpangan. Subhanallah, ya, yang demikian ini harus senantiasa diwaspadai. Barakallahu fikum. Kata beliau, khafa 'ala nafsi. Ya, Nabi Ibrahim sangat mengkhawatirkan diri sendiri, takut tertimpa fitnah. Hakadza kullama qawiya imanul insan billah. Demikianlah. Setiap iman seorang itu kuat, ya. Fa innahu yakhaf, maka dia akan bertambah rasa takutnya. Takut menyimpang, takut sesat, takut masuk neraka. Padahal ibadahnya luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya luar biasa, tapi beliau takutnya luar biasa. Ya, sampai-sampai apa? Syayyabatni Hudun wa akhwatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat aku berubah. Surat Hud dan saudara-saudaranya. Apa artinya surat Hud? Surat Hud itu isinya tentang hari kiamat, alam akhirat. Ya, hari dan saudara-saudaranya, surat Al-Waqi'ah. Ya, dan yang lainnya dari surat-surat yang menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya tentang alam akhirat. Sampai Rasulullah SAW beruban, keluar uban. Kenapa? Karena beliau rasa takutnya luar biasa. Ya, sehingga demikian, setiap kali imannya tambah kuat, maka rasa takutnya semakin bertambah. Ya, Rasulullah SAW semakin bertambah imannya. Ya, demikian juga beliau rasa takutnya luar biasa sampai ubannya bermunculan di rambut beliau alaihi salatu wasalam. Ya, tapi sebaliknya hadirin, ketika seorang sudah enggak ada rasa takut, ya, berarti menunjukkan iman yang sangat lemah. Ya, enggak ada rasa khawatir dan cemas, ya, imannya berarti lemah. Ya, maksudnya lagi. Bal yas'alullah sabar. Ya, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya, Syekh Shalal Fauzan, fa innahu yakhafu wa la ya'man fitan. Seorang tersebut akan takut dan tidak merasa aman dari fitnah. Kenapa? Karena imannya tambah kuat. Wa la yuzakki nafsa, dan dia juga tidak menganggap suci dirinya. Ya, tidak merasa dirinya sudah suci. Tidak merasa dirinya sudah baik, sudah sempurna. Bal yas'alullah sabar. Bahkan dia meminta kepada Allah keteguhan hati. Wa husnul khatimah da'iman wa qadar. Dan dia minta kepada Allah husnul khatimah. Ya, senantiasa meminta kepada Allah selamanya. Masya Allah ya ikhwah, ini bimbingan buat kita semuanya. Ya, untuk kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla husnul khatimah, ya, dan juga memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari su'ul khatimah. Ya khawfu min su'il khatimah, dan dia pun takut dari su'ul khatimah. Ya khawfu min al-fitan, dia takut dari fitnah. Ya khawfu min al-syair, dan dia takut dari penyimpangan, wadbalal, dan kesesatan. Ya, wa min du'a isu, dan juga wa min du'a isu, dan dia juga takut dari da'i-da'i kesesatan. Ya, apalagi di akhir zaman seperti ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dai-dai yang mengajak kepada ya, kesesatan penyimpangan begitu banyak. Ya, sampai penampilannya sama dengan penampilan ya kita. Ya, dakwahnya sama, mirip sekali dengan dakwahnya Ahlus Sunnah Salafiyah. Ya, tapi ternyata itu adalah sekedar barakallahu fikum mirip di bagian luarnya, tapi di bagian dalamnya banyak sekali perbedaan. Ya, oleh karena itu muwaspadai dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, itu harus dengan banyak belajar menuntut ilmu sehingga bisa mengetahui ya dai-dai tersebut ternyata adalah sekedar pengakuan saja kalau mereka dai yang mengajak kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan wa qauluhu wal hizzu mimma yaqrahu wa yasfa. Dan juga semoga Allah menjaga kita semua dari perkara-perkara yang dibencinya dan juga dimurkainya. Ya, ini pada mukadimah terakhir penutup dari beliau Al-Imam Al-Barbahari Allah memohon agar Allah menjaga kita semuanya dari perbuatan perkara yang Allah benci dan Allah murkai. Wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardha min al-a'mal wal aqwal wa al-i'tiqadat. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dalam ucapan, perbuatannya, dalam keyakinan. Ya, wa yujannibuna ma yusfituhu, dan semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari segala yang Allah murkai, minal aqwal wal a'mal wal i'tiqadat, dari ucapan, perbuatan dan keyakinan-keyakinan. Fahuwal hadi alaihi salatu wassalam. Wa huwal hadi subhanahu wa ta'ala wa huwal muwaffiq, maka dialah Allah yang memberikan hidayah semata, dan dialah Allah ya semata yang memberikan taufik. Wa huwad dal, dan dialah Allah yang menunjuki kita. Wal mursyid, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Ma'asulih wa rahimah wa rahimah. Demikian mukadimah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hadirallahu ta'ala. InsyaAllah kita akhiri sampai di sini. Allah alam suhaib. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in.